sangat kukenal suaramu. Sudah ku hafal cara bicaramu. Sudah ku faham arti tatapanmu. Begitu juga arti senyummu. Terasa mulai jenuh. Kita cinta cara atasi rasa. Tapi jangan untuk meninggalkannya. Hanya sekedar usir kejenuhan. Sungguhanku juga jadi kesungguh-sungguhanmu. Kesungguh-sungguhanku juga jadi kesungguh-sungguhanku.